Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani wa ahibati billah rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan daurah yang sudah kita laksanakan. Sebelum kita tutup, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya ingin menyebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu risalah. Risalah yang berjudul Zadud Da'iyah, bekal bagi para da'i. Beberapa hari lalu saya dengar perbincangan seorang dengan saudara kita, Saudara Rahman Lombok. Menceritakan tentang keadaan seorang da'i. Pelajaran buat kita. Kata beliau, Ustaz, pimpinan di perusahaan saja harus punya integritas. Dia harus ikhlas, harus jujur, harus amanah. Iya. Apalagi da'i ilallah. Ini ucapan ikhwanna. Ya ikhwan billah rahiman rahimakumullah, para duat, para musyrif, ya para pengajar, juga tulab insyaallah yang akan terjun dalam dakwah. Ini nasihat. Iya. Sumuthimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan apa yang disebutkan oleh akh tadi. Jadi seorang da'i itu harus ikhlas. Dan alhamdulillah, poin ini dua hari kita dapatkan banyak nasihat dari Saudara Rahman rahimahullahu ta'ala. Wa rahimahullahu rahimahullahu rahimahumullah. Mudah-mudahan ya dengan kita dapat banyak nasihat selama dua hari ini, kita bisa amalkan semakin meningkatkan keikhlasan kita. Jauhkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Apa yang diperingatkan, iradah dunia bukan tempatnya mencari harta di mahad-mahad al-sunnah. Bukan tempatnya mencari dunia di lembaga-lembaga pendidikan harsunnah. Iya, kita semuanya beramal insyaallah lillah. Iya, dan berupaya demikian. Jangan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menjadi seorang maslahi dalam dakwah. Sehingga yang dilihat hanyalah kemaslahatan pribadinya. Walaupun dengan mengorbankan ilmu yang sedang dia emban, dakwah yang sedang dia serukan, terhina dirinya dengan sebab dunia. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah, di satu pertanyaan yang disampaikan kepada Syarabi Habibullah Ta'ala, ada sebagian ikhwah penanya yang terdapat juga dalam kitab Marhabannya Talib Al-Ilmi, ya Syekh, bagaimana terkait dengan imamah? Seorang menjadi imam, tapi kalau dia menjadi imam, untuk mempertahankan imamah di masjid tersebut harus melakukan kebidahan-kebidahan yang biasa dilakukan, harus mengikuti kemauan jamaah masjid agar tetap jadi imam. Kata Syarabi Habibullah Ta'ala, kalau begitu keadaannya, apa bedanya kamu dengan ahlul bid'ah? Itu. Kemudian beliau rahimah Habibullah Ta'ala menyebutkan, ya, bahayanya kalau sudah seorang menggugurkan satu prinsip. Iya, yusayirun nas bahaya bukan apa ya. Mencoba terus mengikuti maunya manusia, maunya orang. Ini bahaya. Iya, ahli sunniyah kita coba berusaha. Iya, kita dalam tarbiyah anak-anak kita lillah. Nah, jauhkan dari sifat na'udzubillah maslahi. Iya, ini sifat yang tercela. Iya, di semua tempat, di semua keadaan, iya, di semua bidang, kalau seorang sudah punya sifat maslahi, yang penting maslahat untuk saya, ini bahaya. Jauhkan diri. Ini dengan ikhlas bisa terkikis insyaallah. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di sebutkan Ibnu Taimin rahimahullahu tadi antara bekal kita dalam berdakwah dan mentarbiyah anak kita, murid-murid kita adalah kata beliau ilmu. Dan mudah-mudahan juga, mudah-mudahan dua hari ini sedikit bekal, ada buat kita. Adapun lebihnya, masing-masing antum ada ustaz di tempatnya. Lanjutkan. Di antara nasihat Syekh Rabi Habibullah yang belum saya sempat bacakan adalah pentingnya tadarruj dalam talabul ilmi. Berupaya agar tahsilul ilmi benar-benar terwujud, tadarruj bertahap di dalam belajar. Yang ketiga rahimahullahu taala menyebutkan bekal yang ketiga adalah hikmah. Hikmah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah di dalam dakwah. Hikmah ini sangat terkait erat yang pertama dengan keikhlasan. Berapa banyak ikhwan fillah rahiman rahimakumullah seorang tahu sebetulnya apa yang dilakukan itu sebetulnya salah. Kalau dalam keadaan ikhlas. Namun tadi karena kemaslahatan yang dia ingin raih, karena dendam yang ada pada dirinya, dia kehilangan akal, tidak bisa hikmah di dalam dakwah. Hikmah yakni wad'u syai' fi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, menyikapi teman sebagai teman, lawan sebagai lawan. Di antaranya, tapi kemudian berubah berbalik. Menjadikan teman sebagai lawan karena sebab dunia, karena sebab dendam, karena sebab ria dengan sebab yang lainnya. Karena sebab kurangnya ikhlas. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ia terkait dengan ilmu. Kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana menyikapi seorang jahil, menyikapi seorang alim, bagaimana sikap kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada teman, itu perlu ilmu. Khonibillah rahiman rahimakumullah. Juga hikmah terkait erat dengan khibrah. Pengalaman. Bimbingan asatidah kita, alhamdulillah, mudah-mudahan selama dua hari ini ternyata kita dapatkan. Bagaimana pengalaman di dalam dakwah, pengalaman dalam menghadapi orang, pengalaman di dalam menyelesaikan masalah, pengalaman dalam khibrah. Dengan pengalaman yang ada dan kita dapat bimbingan dari orang memiliki pengalaman khibrah, ini akan menjadi seorang hakim. Hikmah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah juga terbantu dengan sikap ka'anni, tidak mustajil, tidak menjadi orang yang terburu-buru, di dalam memponis dengan ucapan, bersikap dengan perbuatan ta'anni. Betapa banyak, seorang yang mungkin dia berilmu, dia tahu hukumnya, dia hilang hikmah karena sebab tergesa-gesa. Ya, tidak bisa ta'anni. Tidak bisa ta'anni. Senangnya gersa-gersu. Sedikit hikmah. Kemudian khonibillah rahimun rahimakumullah. Di antara yang penting juga saya sebutkan. Di akhir yang beliau sebutkan adalah kata beliau hendaknya seorang da'i itu mun sarihan. Sadar dia lapang dada. Ketika melihat ya temannya orang lain menyelisih dia dalam penyelisihan yang qaum ahid jadi. Ya. Di satu tempat, di satu mahad. Ya, dalam satu masalah yang memang masing-masing memiliki dalil. Selama dia beramal dengan dalil, itu hendaknya lapang dada. Alhamdulillah rahimah wa rahimahumullah. Terus saya ingatkan teman-teman, para musrif, para pengajar. Ya, pentingnya yang pertama adalah tawadhu. Iya, namanya antum musrif, pengajar, membantu guru-guru kita di masing-masing titik. Masing-masing antum ada ustadz di masing-masing tempat, maka tawadhu. Yang kedua, hendaknya banyak-banyak tasyawur. Banyak-banyak istisyar. Iya, minta saran. Iya. Jadilah ya seorang anak yang senantiasa minta nasihat kepada ayahnya. Iya, banyak-banyak minta nasihat kepada ustaz antum di tempat-tempat antum. Mereka adalah orang tua antum di setiap titik yang ada. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Syekh Rabi Habibullah Ta'ala juga dalam kitab yang bisa antum lihat di kitab Marhaban Ya Talibal Ilmi menyebutkan di antara awaiqut talab. Iya, penghalang dari ilmu yang harus itu adalah kibr, kesombongan, sombong. Iya, yang sampai kita ikhwan fillah rahimun rahimakumullah di luar alhamdulillah dawra alhamdulillah semangat, tapi ketika kita di tempat masing-masing kurang semangat belajar, ternyata yang ada adalah kibr. Iya, dicontohkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, dia terbentuk kibir itu adalah seorang bilang, masa saya belajar sama dia jahil. Masa saya belajar? Iya, menganggap dirinya lebih berilmu daripada gurunya. Beliau nukil ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala menukil ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, "Man ra'a nafsahu 'aliman fa huwa jahil." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ra'a nafsahu 'aliman fa huwa jahil." Barang siapa yang melihat dirinya sebagai seorang alim, dia adalah seorang yang jahil. Ya, jadilah mutawadhi'. Ya, sering banyak musyawarah dengan guru-guru kita. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga yang sering dinasihati beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ya, pentingnya tafahum dan tanazul. Iya, terkait yang tadi. Sering kali kalau kita dengar dalam daurah Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala memberikan wejangan kepada kita, ya, nasihat singkat yang sangat bermanfaat. Dia ternyata sering diulang-ulang adalah untuk tata'awanu, tatafahamu, untuk saling ta'awun, untuk kemudian saling tafahum. Tanazul. Tadi, misal masing-masing titik, masing-masing ya, musyrif, ada mungkin pengajar setiap titik, ada musyawarah dengan gurunya, dengan ustadznya, dalam masalah-masalah teknis, masalah-masalah apa? Iya, tadi, jadilah seorang anak di hadapan ayahnya. Tawadhu. Iya, kemudian ketika terjadi mungkin sedikit, iya, nikosh, terkait ini, mana bagus yang bagus, tidur siang, apakah pagi, apa sebelum tidur, atau pada duhur, makan bagus yang berjamaah, atau pakai piring, yang lainnya. Kemudian ustadznya dengan ilmunya daripada beliau menyatakan, ah, sudah. Tafahum, tanazul. Iya, itu lebih baik. Ingat, pesan Rasul SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Iya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa anta tawa'a wa la takhtalifa. Rukun terus, jaga ulfah, ya kerukunan, jangan berselisih. Begitu Allahu a'lam bissawab. Akhirnya yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz kita Ustaz Rahman Lombok yang telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung memberikan faedah kepada kita, dan segenap panitia baik yang di Banin maupun di Banat, yang tulab yang masyaallah juga banyak membantu, semua aba dan ummahat jazakumullah khairan, dan semua pihak yang membantu acara ini. Dan yang terakhir untuk para tamu, ya khusus Ustaz, juga para peserta, saya mewakili panitia mengucapkan maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penyambutan, dalam penerimaan, melayani antum. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf. Nah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita akan adakan doa berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.